Okey, sebuah lagu hasil komposer daripada Izzat dan lirik daripada kakak saya sendiri. Lagu yang diberi judul Masih Ada Cinta. Di samping insan yang kau cintai. masih ada cinta. Terima kasih. First time yang nyanyi lagu ni. Semua akustik best gila. Sangat best also lagu lama-lama. So kita orang wish all the best untuk Tomo terus maju jaya di masa akan datang. Kalau boleh lepas ni buat lagi besar sikit tau. Confirm kita orang datang. Okay. Semoga kau bahagia di samping insan.